wal hurriyah. Yang kelima, al hurriyah, ya, seorang yang merdeka, bukan budak hamba sahaya. Wal istita'atu al maliyah wal badaniyah. Kemampuan. Yang keenam adalah kemampuan, baik kemampuan materi atau kemampuan fisik. Yang ketujuh, wassalamatu minal amradi wal adrar. Selamat dari penyakit dan kecacatan. Itu dia seorang yang sehat, ya, tidak sakit, dan dia seorang yang tidak cacat. Ini tujuh syarat wajibnya jihad. Kemudian setelah itu dibahas satu persatu tentang syarat-syarat ini. Fala yajibul jihadu alal kafir. Maka tidak wajib jihad bagi seorang yang kafir. Karena syarat yang pertama adalah al-Islam. Dia harus seorang muslim. Maka tidak wajib jihad bagi seorang kafir. Li'annahu ibadatun. Wal ibadatu la tajibu alaih wa la tasihhu minhu. Kenapa? Karena jihad itu adalah ibadah. Dan ibadah itu tidak wajib bagi orang kafir. Dan tidak sah ibadah yang dilakukan oleh seorang yang masih kafir. Wa li'annahu la yatawaffaru fihi al-ikhlas wal amanatu wat ta'ah. Dan juga karena pada diri seorang yang kafir tidak terpenuhi keikhlasan, adanya keikhlasan atau tidak, ya, tidak ada keikhlasan wal amanah, dan juga tidak ada sikap amanah wa ta'ah, dan juga ketaatan. Hal-hal ini tidak ada pada diri seorang yang kafir. Ikhlas, amanah, dan juga taat. Fala yu'dhanu lahu bil khuruj ma'a jaisyil muslimin. Maka seorang yang kafir tidak diperbolehkan, tidak diizinkan untuk bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Qawlihi sallallahu alaihi wasallam lirrajulil musyrik alladhi tabi'ahu fi badr. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang musyrik, yang ketika itu mengikuti beliau pada perang Badar. Nabi bertanya kepada orang ini, tu'minu billahi wa rasulih? Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Seorang musyrik ini menjawablah, tidak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farji' falan asta'ina bi musyrikin. Kembali kamu. Aku tidak butuh bantuan seorang yang musyrik. Al-hadis rawahu Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian wa kadzalika la yajibu 'ala as-sabiyyi ghairil baligh. Demikian pula tidak wajib bagi anak-anak yang belum balik, yang belum dewasa. Li'annahu ghairu mukallaf. Karena seorang anak laki-laki yang belum dewasa, dia ghairu mukallaf, tidak terbebani dengan beban syariat. Apa dalilnya? Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. أنه عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه في المقاتلة أو فلم يجزه في المقاتلة. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Salah satu peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memerangi orang-orang musyrik. Pada perang Uhud, Ibnu Umar menawarkan dirinya untuk ikut berperang. Sedangkan usia beliau ketika itu baru 14 tahun. Artinya beliau belum baligh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan Ibnu Umar untuk ikut berperang. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim alaihi ma rahmatullah. Fakadzalika al-majnun la yajibu alaihi al-jihad. Demikian pula seorang yang gila tidak wajib jihad atasnya. Li'annahu marfu'un anhu al-qalam, karena al-qalam, pena pencatat amalan, itu terangkat dari seorang yang gila. Perbuatan-perbuatan seorang yang gila tidak dicatat. Marfu'anhul qalam. Walaysa ahlut taklif, dan seorang yang gila itu bukan ahlut taklif, bukan orang yang terbebani dengan beban syariat. Wala yajibu 'alal 'abdi. Demikian pula tidak wajib jihad pada al-'abd, seorang budak, hamba sahaya, yang bukan seorang yang merdeka. Kenapa? Li'annahu mamlukun li sayyidihi, karena seorang budak, hamba sahaya ini mamluk, di bawah kepemilikan sayyidnya, tuannya atau majikannya. Walal mar'atu, demikian pula baik walal mar'ati. Wala yajibu 'alal 'abdi li'annahu mamlukun li sayyidihi walal mar'ati. Demikian pula tidak wajib berjihad bagi wanita. Li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dan ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad?" Wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad pada wanita atau bagi wanita? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jihadun la kitala fi al-hajj wal umrah." Ada jihad, kewajiban jihad bagi wanita yang jihad tersebut la kitala fi, tidak ada peperangan padanya, yaitu al-hajj wal umrah, jihad pada haji dan umrah. Itu menunaikan ibadah haji dan umrah. Disinilah haji, jihadnya para wanita. Jihad yang tidak ada kital, peperangan padanya, itu haji dan umrah. Al-hadith rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi dan yang lainnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Wa fi lafdhin, dalam lafaz hadis yang lain, narul jihada afdhalul amal, afala nujahid? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami menganggap jihad itu adalah amalan yang paling utama. Maka tidakkah kami para wanita ikut berjihad? Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lakinna afdhalal jihadi hajjun mabrur." Akan tetapi jihad yang paling utama bagi wanita adalah hajjun mabrur, haji yang mabrur. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalil-dalil di atas menunjukkan tidak wajibnya jihad bagi wanita. Kemudian, wa ghairul mustati', seorang yang tidak mampu, wa huwa alladhi la yastati'u hamlat silah li dha'fin aw kibarin. Siapa yang dimaksud dengan orang yang tidak mampu di sini? Yaitu seorang yang tidak mampu mengangkat senjata karena fisiknya lemah atau karena sudah tua. Wa kadzalikal faqiru alladzi la yajidu ma yunfiqu fi tariqihi fadilan an nafaqati 'iyalihi la yajibu 'alaihimul jihad. Demikian pula seorang yang fakir yang dia tidak mendapati kelebihan nafkah untuk keluarganya yang bisa dia gunakan untuk menafkahi dirinya dalam perjalanan jihad. Jadi harta dia hanya cukup untuk kebutuhan makan atau kebutuhan keluarganya saja. Enggak ada kelebihan yang bisa digunakan untuk ongkos atau biaya perjalanan jihad. Karena yang namanya jihad ya dengan harta sendiri. Dengan badan, fisik, ya, nyawa dan harta sendiri. Jika dia tidak mendapati kelebihan rizki, untuk membiayai perjalanannya selama berjihad, ya, maka tidak wajib jihad bagi dia. La yajibu alaihimul jihad, tidak wajib jihad bagi mereka, orang-orang yang fakir, yang hartanya hanya cukup untuk nafkah keluarganya saja, enggak ada kelebihan. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 91, Allah berfirman, "Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun." Dan wala ay wala haraj, tidak ada dosa. Tidak ada dosa, yaitu tidak ada dosa jika tidak berjihad, ya, bagi orang yang dia tidak la yajiduna, tidak mendapati atau tidak memperoleh apa yang bisa dia nafkahkan, yaitu apa yang bisa dia gunakan untuk biaya berjihad. Orang yang tidak memiliki kemampuan biaya untuk berjihad di jalan Allah, maka la haraj, tidak ada dosa atasnya jika dia meninggalkan jihad. Wa kadzalika man bihi dararun aw maradun أو غير ذلك من الأعذار لا يجب عليه الجهاد. Demikian pula orang yang memiliki dharar, kecacatan pada fisiknya, أو مرض, atau orang yang memiliki penyakit, atau yang selain itu dari macam-macam uzur, la yajibu alaihil jihad, tidak wajib jihad atasnya. Li'anna al-ajza yanfil wujub. Yang demikian karena al-ajz, keadaan dan kondisi yang lemah, ini menafikan al-wujub, menafikan hukum wajib berjihad. Dalilnya adalah waliqaulihi ta'ala, juga karena firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fath ayat 17, Allah berfirman, laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraju. Tidak ada dosa jika tidak berjihad bagi orang yang a'ma, seorang yang buta, wala 'alal a'raj, demikian pula seorang yang pincang, wala 'alal marid, demikian pula seorang yang sakit. Tidak ada dosa bagi orang-orang ini jika tidak pergi berjihad. Orang yang buta, orang yang pincang, atau orang yang sakit. Wa qawlihi ta'ala, dan dalil yang lain adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Tidak ada dosa jika tidak pergi berjihad bagi orang yang du'afa, orang yang lemah. Demikian pula bagi orang yang mardha, orang yang sakit. Dan juga bagi orang yang tidak mendapati atau tidak memperoleh apa yang bisa dia nafkahkan untuk dirinya sebagai biaya jihad. Idza nasahu lillahi wa rasulih. Orang-orang tadi tidak berdosa jika meninggalkan jihad. Idza nasahu lillahi wa rasulih, apabila orang-orang tersebut jujur, ikhlas karena Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jujur terhadap Allah dan Rasulnya. Hatinya jujur, hatinya benar-benar pengen jihad. Tapi ada kendala ini. Tidak ada biaya. Atau dia seorang yang sakit. Atau dia seorang yang du'afa, orang yang lemah fisiknya. Selesai dari syurut al-jihad, penjelasan tentang 7 syarat-syarat jihad. Kita lanjutkan pada masalah yang terakhir dari bab yang pertama ini. Masalah yang terakhir dari bab yang pertama dari kitabul jihad. Al-mas'alatu as-salisah, masalah yang ketiga, musqitatul jihad, penggugur wajibnya jihad. Hunaka a'dharun tusqitu an sahibiha al-jihad idza kana fardhu 'ainin aw fardhu kifayatin. Di sana ada uzur-uzur yang dapat menggugurkan kewajiban jihad, bagi orang yang berjihad, apabila jihadnya itu hukumnya bagi dia adalah fardu ain atau fardu kifayah. Apa saja uzur-uzur yang dapat menggugurkan wajibnya berjihad? Baik wajib di sini adalah wajib ain atau wajib kifayah. Wahia, yaitu al-awwal wa tsani, nomor yang pertama dan yang kedua adalah al-jununu was-siba. Al-junun, gila dan masih kecil. Yang pertama gila, yang kedua as-siba, masih kecil, belum balik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah, anil majnun hatta yufiqa, wa anil na'imi hatta yastayqidha, wa anil sabihi hatta yahtalima. Terangkat pena dari tiga golongan. Itu pena pencatat amalan. Yang pertama, anil majnun hatta yufiq, dari seorang yang gila sampai dia sadar dan waras kembali. Wa anina imi hatta yastayqidha. Yang kedua adalah dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anisabi hatta yahtalima. Yang ketiga adalah dari seorang yang atau dari anak kecil sampai dia ihtilam. Sampai dia dewasa, mimpi basah. Al-hadith rawahu Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian as-salif, uzur yang ketiga, al-unusah, berjenis kelamin perempuan. Fala yajibul jihadu 'alal unsa wa qad sabaqa dzikruh. Tidak wajib berjihad bagi wanita atau perempuan dan telah berlalu penjelasannya. Ar-rabi', uzur yang keempat, ar-riq, keadaannya sebagai budak, hamba sahaya, bukan seorang yang merdeka. Ini juga uzur. Lima rawa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil abdil mamluki as-salihi ajran. Bagi seorang budak yang saleh ada dua pahala. Ada dua pahala bagi seorang budak hamba sahaya yang soleh. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Laulal jihadu fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Kalau bukan karena sebab adanya amalan jihad di jalan Allah dan amalan haji dan amalan berbakti kepada ibuku, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk, maka sungguh aku senang, sungguh aku suka jika aku mati dalam keadaan mamluk, dalam keadaan sebagai budak. Al-hadith rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Namun as-sahih, yang benar ucapan tadi adalah ucapannya Abu Hurairah, bukan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya ucapan tadi adalah kalamun mudraj. Ucapan yang mudraj. Ucapan dari perawi, ya, yang tercampur dengan hadis Nabi. Ya, sehingga tersisipkan dalam hadis Nabi, sehingga seolah-olah itu adalah ucapannya Nabi, padahal bukan. Dan yang mengetahui ini adalah para ahlul hadis. Nah, jadi ucapan tadi adalah ucapan yang mudraj dari ucapan Abu Hurairah, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan dulu baru lanjut. Masih ada berapa poin lagi? Ya, kita selesaikan aja sampai habis. Baik, kita lanjutkan. Al-khamis wa sadis, uzur yang kelima dan yang keenam. Ad-da'ful badani wal ajzul mali wal marad wa adamu salamati ba'dil a'dha'i kal 'ama wal 'araji asy-syadid wa qad sabaqa dzikruha. Uzur yang kelima dan yang keenam adalah lemah fisik dan lemah harta. Itu lemah fisik dan tidak memiliki kemampuan materi. Wal marad, dan juga sakit. Wa adamu salamati ba'dil a'dha', dan juga adamu salamah, artinya yaitu cacat sebagian anggota tubuhnya. Kal 'ama, seperti misalkan buta matanya. Wal 'araj asy-syadid, pincang yang syadid, pincang yang parah. Wa qad sabaqa dzikruha, dan telah berlalu penjelasan tentang hal ini. Udzur-udzur ini dapat menggugurkan wajibnya jihad. Kemudian al-udzuru as-sabi, udzur yang ketujuh, adamu idznil abawaini au ahadihima, tidak ada izin dari kedua orang tua atau salah satu dari keduanya. Idza kana jihadu tatawuan, apabila jihadnya adalah yang hukumnya sunnah. Karena jihad kadang dia hukumnya wajib ain, kadang dia wajib hukumnya wajib kifayah, kadang hukumnya sunnah. Dan kalau jihad tersebut adalah jihad yang hukumnya sunnah, maka wajib untuk meminta izin atau mendapatkan izin dari kedua orang tua atau salah satu dari keduanya. Ketika tidak ada izin dari kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, dan jihad tersebut adalah jihad yang sunnah, maka gugur jihad atasnya. Tidak boleh dia berangkat jihad tanpa izin orang tuanya. Apa dalilnya? Li hadits Ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma qala. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu bil jihad. Ada seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, kata orang ini, iya, masih hidup. Faqala fafihima fajahid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, fafihima fajahid. Maka pada keduanya lah hendaknya engkau berjihad. Itu berjihadlah pada kedua orang tuamu. Yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini sudah jihad. Dan jihad yang dimaksud di sini adalah jihad yang hukumnya sunnah. Fabirrul walidaini fardu ainin. Wal jihadu fardu kifayatin fi hadhil halah. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardu ain. Sedangkan jihad dalam kondisi seperti ini hukumnya fardu kifayah. Fayuqaddam fardul aini, maka lebih didahulukan, lebih diutamakan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Fa idza ta'ayyana al-jihadu falaysa lahumu man'u. Namun apabila jihad tersebut hukumnya wajib ain bagi seseorang, falaysa lahumu man'u, maka tidak boleh kedua orang tua mencegah anaknya untuk berjihad. Wala idzna lahuma, dan tidak perlu meminta izin kepada keduanya. Kalau jihadnya adalah yang hukumnya fardu ain. Kemudian al-udhru ats-tsamin, udhur yang ke-8. Ad-dain, memiliki hutang. Alladzi la yajidu lahu wafa'an, di mana seorang yang berhutang dia tidak memperoleh harta yang bisa untuk melunasi atau menunaikan hutangnya. Idza lam ya'dzan sahibuh, berhutang ini akan menjadi uzur untuk atau uzur yang dapat menggugurkan jihad ya, apabila lam ya'dzan sahibuh, apabila gharim, orang yang memberi hutang ini tidak mengizinkannya. Seorang punya hutang namun dia belum bisa menunaikan hutangnya. Orang seperti ini apabila orang yang memberi hutang tidak mengizinkan dia untuk ikut berjihad, maka dia tidak boleh berjihad. Gugur jihad atasnya. Yang wajib bagi dia adalah berusaha untuk menunaikan hutangnya dengan berupaya bekerja dan yang semisalnya supaya bisa melunasi atau membayar hutangnya. Wa kana al-jihadu tatawwu'an. Namun jihad yang dimaksud di sini, jika jihadnya adalah jihad yang tatawwu', jihad yang sunnah. Kalau jihadnya jihad yang hukumnya wajib ya, berangkat tanpa harus ya, ada izin dari orang yang memberi hutang. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai' illa ad-dain. Al-qatlu fi sabilillah, terbunuh di jalan Allah ketika berjihad, yukaffiru kulla syai', ini dapat menggugurkan seluruh dosa atau kesalahan. Illa ad-dain, kecuali hutang. Kecuali hutang tidak tergugurkan, tidak terhapuskan karena sebab meninggal syahid dalam sabilillah atau fi sabilillah, dia harus tetap mempertanggungjawabkannya walaupun dia sudah mati. Al hadits rawahu Muslim, hadis sahih. Fa idza ta'ayyana al jihadu fala idzna li gharimi. Namun apabila hukum jihad bagi orang yang punya hutang ini adalah wajib, hukum jihad bagi dia adalah wajib ain, fala idzna li gharimi, maka tidak perlu izin dari gharimnya, orang yang memberi hutang kepadanya. Kemudian yang ke-9, udzur yang ke-9, al alimul ladzi la yujadu ghairuhu fil balad. Seorang alim, seorang yang berilmu yang tidak ada lagi selain dia di negeri tersebut. Satu-satunya syekh, satu-satunya seorang alim yang ada di daerah atau negeri tersebut. Jika dia satu-satunya seorang alim di tempat tersebut, maka gugur kewajiban jihad atasnya. Li'annahu law qatala la taqara an-nas ilayhi. Karena kalau dia ikut berperang, ikut jihad, la taqara an-nas ilayhi, maka manusia akan sangat membutuhkan dia. Manusia akan kehilangan di negerinya atau di tempat tinggalnya, daerahnya. Idh la yumkinu li ahadin an yahilla mahallah, di mana tidak ada seseorang pun yang bisa menggantikannya atau menduduki kedudukannya. Yaitu dia satu-satunya alim di negeri tersebut. Fa idza kana la yujadu man huwa afqahu minhu yasqutu anhu al-khuruj lil jihad. Apabila tidak didapati seorang pun yang lebih faqih, lebih berilmu daripada dia, maka gugur jihad darinya. Nadharan li hajatil muslimina lahu. Karena memperhatikan butuhnya kaum muslimin kepada ilmunya. Nah, selesai dari masalah yang ketiga tentang mustitatul jihad, penggugur-penggugur jihad. Dengan selesainya masalah yang ketiga, maka selesai pula bab yang pertama dari kitabul jihad. Baik. Untuk selanjutnya, bab yang kedua tentang tawanan perang dan juga tentang masalah ghanimah, harta rampasan perang. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sedikit tanbih ya untuk muadzin mungkin ya. Muadzin tidak memperpanjang lafaz asyhadu ya. Tadi terdengarnya asyhadu panjang, jadi asyhadu an la ilaha illallah, bukan asyhadu. Nah, yang pertama, yang kedua, enggak perlu tengok kanan kiri ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Karena tujuan menengok ke kanan dan ke kiri itu adalah untuk apa? Supaya lebih terdengar semuanya ke arah yang kanan dan ke arah yang kiri. Untuk supaya lebih merata suaranya. Nah, kalau sudah dengan mic kan sudah merata suara, baik ke arah kanan atau ke arah kiri. Sehingga tidak perlu memaling ke kanan atau ke kiri. Kalau malah memaling kanan atau ke kiri, malah enggak ada suaranya. Ini contoh. Hayya 'alas shalah, enggak ada suaranya malah ya. Nah. Maka kalau mic-nya seperti ini ya, enggak perlu untuk memalingkan ke kanan dan ke kiri. Wallahu a'lam. Di sana ada fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala tentang hal ini. Baik, hanya sekedar tanbih dan untuk faedah untuk kita semua. Fadhil.